Sí. Te tomamos aquí. En cambio, no es que la hagan. Ada kuniknya hari ini. Aneh baik jelasan, tapi ya dingin. Garam nih. Ini kan bisa, gulingan jauh ini. Enggak nih, madu nih. Tapi ndak suka, pokoknya ndak keribil, tapi itu madu nih. Oh, madu nih. Masih kebes ini, enggak. Panas atensi.